Kenapa kita melarang kalian terhadap Ustadzul Qarnain dan tidak melarang kalian ke Ustadz Uthman? Tidak melarang kalian untuk kalian ke Ustadz Uthman, padahal Ustadz Uthman juga di akhir. Yang akhir ya. Nah, siapa yang tidak bisa menyampaikan pertanyaan, kita membawa dosa dari pertanyaan kita. Tidak yang terakhir walaupun bisa, dan tadi sudah dikatakan apa yang datang dari terakhir tadi itu bukan terakhir rakaman, tapi kalau dibangun di atas data dan baik guna. Cuma tidak pernah meminta keterangan dari kita. Dia membangun keterangannya di atas keterangan yang didapatkan dari mereka, apalah. Ada bukti Romi menerima dari dua pihak, melihat dari kedua belah pihak, mengkumpul dengan secermat-cermatnya setelah memperhatikan secermat-cermatnya. Dan mengikuti perjalanan dakwah di negeri ini. Mohon maaf, Firman baru datang ke Indonesia tahun berapa? Itu ketika dia mengenal dakwah di Indonesia. Walaupun anak Indonesia tidak ada belajar sama, tapi dia mengendal dakwah di Indonesia ketika dia datang di sini. Ada pun Tehobi tidak pernah berapa ya, Pak? Tehobi mengenal dakwah itu. Tahun 92. Tahun 92. Di mana Tehobi pada waktu itu tidak ada yang ada di Hukbel. Hukbel meninggal pada tahun kalau saya kata masih berapa? Tahun 2000 ya? 2000. Kalau saya kata pada waktu itu dakwah di Indonesia masih dibimbing oleh Syekh Muhammad Syawab. Setelah beliau wafat, kita dakwah Buhat Indonesia tahun 2000 ke atas masih terus berlangsung hubungan menyampaikan masalah-masalah macam itu jawab kepada Syekh Muhammad. Terus. Pada 2-3 tahun kemarin, Syekh Muhammad datang mendapatkan keterangan dari Hafsah. Tidak mau duduk bersama, tidak mau mendapatkan keterangan dari saudara-saudara di sini. Lantas mengumumi. Kalau itu tadi tidak punya tadi yang seperti ini, kita tidak menghukumi jauhlah, tetapi kita mengatakan telah ada ulama ibadi, hakim yang menghukumi atau qadi di sisi kita yang menentukan hukumnya. Allahu a'lam bishawab.